Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا Ayuhan nas, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Walhamdulillah. Tidak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala masih berikan taufiknya kepada kita semuanya. Sehingga kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mubarakah ini, insyaAllah tidak lain ialah berkumpulnya kita untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari syariat Allah Subhanahu wa taala, di mana ini di antara sebab pertanda kebaikan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba, di mana disebutkan dalam sebuah hadis dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, begitu pula kebaikan bagi agamanya, nah, maka Allah Subhanahu wa taala akan pahamkan hamba tersebut tentang agamanya. Maka tidak mungkin seorang hamba muslim atau muslimah bisa memahami dengan baik agama Islam, syariat Islam, melainkan dengan dia mempelajari, mengkaji Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW yang dipahami dengan pemahaman para salafus salih. Nah, maka diantara kebaikan yang menyampaikan atau yang menyampaikan seorang pada kebaikan yang Allah inginkan pada seorang hamba tadi ialah dengan dia duduk bermajlis. Nah, ya, karena al-ilmu bita'allum, ilmu itu dipelajari. Nah, tidak mungkin didapat dengan melalui mimpi, ya, atau cuma duduk di rumah saja. Sebagaimana rezeki harus dicari, demikian pula ilmu syar'i harus bermajlis, duduk, mempelajari, membaca, memahami, ya, Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan apa yang dipahami oleh mereka para salafus salih. Nah, maka semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang-orang yang Allah inginkan kebaikan dunia dan akhiratnya dengan duduknya kita di majlis. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari risalah Al-Qawaidul Arba', empat kaidah yang harus dipahami oleh seorang muslim dan muslimah, yang dengannya dia akan bisa membedakan mana perkara yang sifatnya tauhid dan mana yang merupakan kesyirikan. Nah, di mana kaum muslimin rahimani wa rahmatullah, kita telah sampai dari penjelasan yang disebutkan oleh Dr. Saleh Fauzan hafizullah ta'ala berkaitan dengan doa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ta'ala dalam risalah beliau Al-Qawaid Al-Arba, doa yang beliau tujukan bagi orang-orang yang mempelajari risalah tersebut, tulisan beliau ini, yakni tulisan Al-Qawaid Al-Arba, di mana pada sebelumnya beliau mendoakan bagi orang-orang yang mempelajari tulisan beliau ini, buku beliau ini, dengan Allah menjadikannya sebagai seseorang yang mubarak, sebagai orang yang penuh diberkahi, penuh dengan barokah. Nah, ini doa yang disebutkan oleh beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, ya, bagi orang-orang yang mempelajari risalah beliau ini, didoakan agar orang tersebut menjadi orang yang penuh dengan barokah. Dan telah kita sebutkan, ya, makna dari berkahnya seseorang. Ya, seseorang itu dikatakan sebagai barokah, penuh dengan berkah, sebagaimana, ya, yang disebutkan oleh Syekh atau oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimallahu ta'ala. Seseorang itu dikatakan sebagai orang yang penuh dengan barokah ialah manakala hamba tersebut dia bisa mengajarkan kebaikan kepada orang lain, terkhusus kebaikan dalam permasalahan agama. Dimanapun dia berada, dia bisa memberikan pencerahan, ya, mengajak umat manusia kaum muslimin untuk mereka, ya, kembali kepada Allah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berikan mereka semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengingatkan mereka tentang akhirat dimanapun dia berada. Nah, maka kata Imam Ibnu Qayyim wa taala, inilah yang dikatakan sebagai seorang yang penuh dengan barokah. Dimanapun dia berada, kapanpun dia bisa memberikan manfaat kepada orang lain dari ilmu yang dia miliki, dari kebaikan yang dia miliki, ya, bisa mengingatkan orang lain terhadap negeri akhirat, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada syariat Islam. Inilah orang yang penuh dengan barakah. Nah, hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan Nabi Isa alaihi salam, di mana Nabi Isa alaihi salam beliau mengatakan, "Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu." Dan Allah menjadikan diriku penuh dengan barakah dimanapun aku berada. Ya, Nabi Isa alaihi salam, beliau mengingatkan kaumnya dimanapun beliau berada untuk mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bisa berikan kemanfaatan bagi orang lain. Nah, ini doa yang sangat besar yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Syekh Muhammad bin Wahhab ta'ala dalam risalah beliau, yang beliau tujukan kepada siapa saja yang mempelajari tulisan beliau ini. Nah, dan demikian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, seorang ulama, alim ulama Rabbani, ya, begitu besar kecintaannya kepada umat. Nah, sehingga mereka, ya, adalah orang yang paling banyak mendoakan kebaikan bagi umat ini. Orang yang paling menginginkan niatan baik agar dapatkan oleh umat manusia. Nah, sehingga tulisan-tulisan mereka pun dan luput dari yang namanya doa kebaikan bagi orang-orang yang mempelajari tulisan mereka. Nah, kemudian kita masuk pada penjelasan dari doa yang selanjutnya yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala dalam risalah beliau ini Al-Qaidul Arba. Kata beliau, wa an yaj'alaka mimman idza uqtiya syakara. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan engkau termasuk dari orang-orang yang apabila diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala syakara, maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini doa yang selanjutnya yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Wahab rahimahullah risalah beliau Al-Qur'an Arba kepada orang-orang yang mempelajari risalah beliau ini. Ya. Didoakan oleh beliau untuk orang-orang yang mempelajari kitab beliau ini, risalah beliau ini, menjadi orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bersyukur ketika diberikan kenikmatan. Nah, dijelaskan oleh beliau Dr. Saleh Fauzan hafizullah ta'ala berkaitan dengan doa ini. Doa yang dipanjatkan oleh Syekh Muhammad bin Wahab ta'ala. Kata beliau, khilaful ladzi idza utiya kafara ni'mata wa batiraha. Fa inna katsiran minan nasi idza utu ni'mata kafaruha wa ankaruha. وصرفوها في غير طاعة الله عز وجل فصارت سببا لشقاوتهم. Kata beliau, berbeda halnya dengan keadaan orang-orang yang apabila dia diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala dia mengkufuri nikmat tersebut dan menolaknya. Nah, nanti kita akan jelaskan apa itu makna dari kufur nikmat, ya, setelah kita memahami apa yang maksud dengan syukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata beliau, berbeda dengan keadaannya orang-orang yang tatkala diberikan kenikmatan mereka mengkufuri nikmat tersebut dan menolaknya, maka sesungguhnya kebanyakan dari umat manusia mereka apabila diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala kafaruha, mereka mengkufurinya. Wa ankaruha, dan mereka mengingkari nikmat tersebut. Mengingkari kalau nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa sarfuha fi ghairi ta'atillahi azza wa jalla. Dan mereka kebanyakan umat manusia tatkala mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat di sini maknanya umum, ya, jangan kita mengira bahwasanya yang namanya nikmat itu hanya sebatas harta, jabatan, ya, tahta dan semisalnya. Yang namanya nikmat ialah segala sesuatu yang seorang hamba bernikmat dengannya. Nafas yang kita hirup, oksigen, ya, kesehatan yang Allah berikan pada anggota tubuh kita. Nah, anak keturunan, jabatan, itu semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat tersebut akan diminta pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya datang dari Allah. Bukan karena kecerdasan kita, kepandaian kita dalam mendapatkan nikmat tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Apapun saja nikmat yang kalian rasakan, yang kalian dapatkan, fa min Allah, maka itu nikmatnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka sungguh sangat salah ketika ada seseorang mengatakan bahwasanya nikmat harta ini aku dapatkan dari kerja keras. Nah, sebagaimana Qarun. Nah, dan betapa salahnya juga orang-orang yang mereka mengandalkan dirinya, beranggapan bahwasanya apa yang dia kumpulkan, apa yang dia dapatkan dari kenikmatan dunia ini, itu semata-mata datang dari usahanya. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Apa saja nikmat yang kalian rasakan, yang kalian dapatkan, yang kalian nikmati, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian beliau mengatakan, ya, beliau sebutkan bahwasanya berbeda dengan keadaan orang-orang yang mereka mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dan menolaknya, di mana kebanyakan dari umat manusia, kata beliau, ketika mereka mendapatkan nikmat, mereka itu kufur dengan nikmat tersebut. Ya, mengingkari nikmat itu. Dan kebanyakan dari manusia menggunakan nikmat yang mereka dapatkan, yang mereka peroleh, dalam perkara-perkara selain ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang dimaksud dengan perkara-perkara selain ketaatan kepada Allah, dia gunakan nikmat tersebut untuk foya-foya, perkara yang tidak bermanfaat. Dan masuk dalamnya juga ialah menggunakan nikmat tadi dalam kemaksiatan. Nah, ini bentuk-bentuk ya memalingkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, menggunakannya pada selain ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, dengan sebab yang demikian tadi, ketika mereka mendapat nikmat, mereka kufuri, mereka ingkari, mereka gunakan nikmat tersebut pada perkara-perkara yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, digunakan untuk perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang tidak mendatangkan manfaat, kata beliau, fasarat sababan li syaqawatihim, justru itulah menggunakan nikmat pada perkara yang tadi itu, ya, terjatuh dalam perkara-perkara tadi ketika mendapatkan nikmat, tidak mensyukurinya, bahkan mengkufurinya, tidak menggunakannya pada perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu menjadi sebab syaqawatihim, seseorang itu mengalami yang namanya kesengsaraan. Nah, jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah, belum tentu orang yang memiliki yang namanya harta yang banyak, atau orang yang memiliki kedudukan, atau Allah mudahkan dia itu dimanapun saja dia buka usaha, lancar usahanya, belum tentu dia adalah orang yang bahagia. Nah, kenapa? Karena orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika dia salah menggunakan nikmat tersebut, ya, bisa jadi dia menjadi budaknya nikmat itu. Seperti orang-orang yang cinta akan dunia, bekerja siang dan malam, sehingga menjadikan dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan sholat 5 waktu yang Allah wajibkan bagi dirinya. Tak akan habis dunia dikejar, tak akan merasa puas. Justru itu menunjukkan tentang betapa menyedihkan keadaannya orang-orang yang demikian. Nah, menjadi budaknya dunia, mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, apapun nikmat tersebut. Ya. Atau menggunakannya pada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, auzubillah min dzalik. Ini merupakan sebab seseorang itu mendapatkan kesengsaraan dalam kehidupannya. Walaupun secara zahir yang nampak dari mata umat manusia melihat orang tersebut, masya Allah memiliki harta yang banyak, memiliki toko yang banyak, ya, kendaraan yang banyak, usahanya lancar, belum tentu dia merasakan yang namanya ketenangan, kenikmatan di dalam hatinya. Nah, dan ini banyak kaum muslimin rahimahnya wa rahimah. Ya, karena yang namanya ketenangan ketika mendapatkan kenikmatan, orang-orang yang betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika dia bisa menggunakan nikmat tersebut pada jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan begitu pula cara memperolehnya adalah cara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Amma man yashkur fa inna Allah yazid. Tadi berkaitan dengan orang-orang yang kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka walaupun dia memiliki harta yang banyak, memiliki akan dunia ini, namun kalau dia gunakan pada perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang tidak datangkan kemanfaatan atau justru mengingkari nikmat itu datang dari Allah, dia sadarkan nikmat itu dari usahanya dia, nah maka dia tetap akan berada dalam yang namanya ketentraman dalam kehidupannya. Adapun orang-orang yang mereka bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, fa innallaha yazidu, maka sesungguhnya Allah pasti akan menambah nikmat tersebut. Ya, orang-orang yang mereka bersyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala pasti akan ditambah nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat tadi itu akan tetap ada, selalu ada pada dirinya, dan bahkan Allah tambah kenikmatan yang lainnya. Disebabkan apa? Bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7. Wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tatkala Rabb kalian mengumumkan, la in syakartum, kalau kalian wahai umat manusia, kaum muslimin dan muslimat, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum, maka aku pasti akan menambahkan kenikmatan bagi kalian. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, janji dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka orang-orang yang pandai dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, pasti akan Allah tambah kenikmatan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, lantas kapankah seseorang itu dia dikatakan bersyukur atas nikmat yang dia dapatkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Kapan seseorang itu dia dikatakan sebagai hamba yang bersyukur? Ketika dia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus tahu, ya, kapankah seseorang itu dikatakan dia bersyukur? Ya. Nah, disebutkan oleh mereka para ulama, yang namanya syukur secara bahasa, ya, bersyukur secara bahasa, yaitu bahasa Arab, ialah huwa irfanul ihsan wa nashrihi, yakni seseorang mengakui kebaikan, ya, yang dia peroleh dan dia menyebarkannya. Irfanul ihsan wa nashrihi, seseorang mengakui akan kebaikan yang didapatkan, kenikmatan yang didapatkan, serta dia menyebarkannya. Adapun secara syariat yang namanya syukur, nah, ialah fahuwa zuhuru ni'matillahi ala lisani abdihi sana'an wa i'tirafan. Yang namanya bersyukur secara syariat Islam ialah nampaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala dari lisan seorang hamba dengan bentuk pujian dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan pengakuan dia atas nikmat yang dia dapatkan tersebut. Wa ala qalbihi syuhudan wa mahabbatan. Yang kedua, dan nampaknya nikmat tersebut pada kalbunya, hatinya, dengan dia mempersaksikan nikmat itu benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, mahabbatan, dengan penuh kecintaan. Wa ala jawarihi inqiyadan wa ta'atan. Begitu pula nampaknya nikmat tersebut pada anggota tubuhnya dengan dia tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dia dapatkan tadi. Nah, ini sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala dalam Madarijus Salikin. Nah, beliau menyebutkan tentang permasalahan berkaitan dengan syukur. Jadi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, seseorang dikatakan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebab-sebab syukur ketika dia mendapatkan kenikmatan, itu meliputi tiga perkara. Ya, ketika Allah berikan dia kenikmatan, apapun nikmat tersebut, nampak rasa syukurnya itu dari lisannya. Dan ini mungkin banyak yang kita ketahui, yang sering kita ucapkan. Ketika kita mendapatkan rezeki, kita mengucapkan apa? Alhamdulillah. Ini baru satu. Syukur dengan lisan. Ada lagi syukur yang kedua yang menjadikan syukur itu sempurna, yaitu bersyukur dengan hati kita. Maknanya ialah kita benar-benar meyakini bahwasanya apa yang kita dapatkan ini dari kenikmatan, apapun nikmat tersebut, ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, diyakini demikian. Bukan karena kecerdasan kita, bukan karena anak-anak kita atau teman kita, orang tua kita, bukan. Namun nikmat itu benar-benar datang hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini syukur dengan qalbu, dengan hati. Nah, bukan sebagaimana yang dilakukan oleh Qarun dengan mengatakan apa yang mendapatkan ini dari apa? Hasil kerja. Ditinggalkan oleh Allah berserta dengan harta. Dia mengkufuri nikmat Allah dari sisi keyakinan. Nah, dan syukur yang ketiga, ini yang paling penting, ya, yaitu bersyukur dengan anggota tubuh kita. Maknanya ialah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, nikmat yang Allah berikan kepada kita tadi, ya, kita gunakan untuk dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya syukur dengan anggota tubuh. Nah, atau menggunakan nikmat-nikmat tadi pada perkara-perkara yang Allah ridhoi. Nah, kalau kebanyakan mungkin yang kita saksikan, dan mungkin itu juga banyak terjadi pada diri kita, ketika kita mendapatkan rezeki, kita bersyukur dengan lisan, alhamdulillah hari ini dapat banyak. Namun banyak dari kita yang terjatuh dari kufur nikmat dari sisi menggunakan nikmat tadi. Ya, ketika mendapatkan nikmat tersebut, ternyata tidak sedikit dari kebanyakan manusia menggunakan nikmat itu pada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan kufur nikmat. Kenapa? Karena tidak menggunakan nikmat itu pada tempatnya. Nah, tiga perkara ini kaum muslimin, apabila ada pada diri kita ketika mendapatkan nikmat, kita bersyukur dengan lisan, kita memuji Allah atas nikmat tersebut. Kemudian kita bersyukur dengan hati kita meyakini nikmat itu datangnya semata dari Allah, bukan dari orang lain atau kemampuan kita. Dan yang ketiga, kita menggunakan nikmat tadi pada perkara-perkara yang diridhoi atau dalam perkara-perkara ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan syarat syukur yang sempurna bagi seseorang ketika dia mendapatkan kenikmatan. Nah, yang syukur yang demikian ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah, ya, masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Jikalau kalian itu bersyukur, pasti aku akan tambahkan nikmat bagi kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kaum muslimin rahimani wa rahmatullah, Ad-Dr. Saleh Fauzan hafizallahu ta'ala, beliau mengatakan, wallahu jalla wa ala yazidu syakirin min fadlihi wa ihsani. Dan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah jalla wa ala, Allah yang maha agung dan maha tinggi, yazidu syakirin, itu akan menambah, senantiasa menambah nikmat kepada orang-orang yang bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Min fadlihi wa ihsani, yang itu semua yang Allah berikan kepada mereka adalah keutamaan yang Allah berikan kepada mereka dan juga kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita bersyukur atas nikmat Allah, ketika kita mendapatkan nikmat, itu sudah merupakan kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita pandai mensyukuri nikmat tersebut, Allah tambah, ya, dan itu merupakan keutamaan dan kebaikan yang Allah berikan kepada diri kita ketika kita mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi nikmat yang tidak menjadikan hamba, tidak menjadikan seorang hamba itu dekat kepada Allah, itu pada hakikatnya bukan nikmat, tapi niqamah, adab, musibah. Berkata Abu Hazm Salama bin Dinar rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, kullu ni'matin la tuqarribuka min Allah fahiyya baliyya. Kata Abu Hazm Salama bin Dinar rahimahullah ta'ala, segala bentuk kenikmatan yang mana nikmat tersebut la tuqarribuka min Allah, tidak menjadikan engkau dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maknanya ketika kita diberikan rezeki, diberikan kenikmatan, apapun nikmat tersebut, kok menjadikan kita ini semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, fahiyya baliyya, nikmat itu pada hakikatnya adalah musibah, malapetaka bagi. Nah, kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah memberikan kenikmatan, apapun nikmat itu, kepada seorang hamba, melainkan agar nikmat itu menjadikan hamba itu dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan mensyukurinya, dengan lisan, dengan hati, dan anggota tubuh. Ini maksud muslimin, ya, yang perlu kita ketahui berkaitan dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Ditambah lagi nikmat itu semuanya akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita cara memperoleh nikmat itu? Bukan hanya sampai itu, untuk apa nikmat yang telah kita dapatkan tadi, ya, kita gunakan. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, yang perlu untuk kita ketahui. Jadi tidak semua nikmat itu adalah kenikmatan pada hakikatnya, namun nikmat yang hakiki adalah nikmat yang menjadikan seorang hamba itu dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun nikmat itu kecil. Nah, fa'idha arata al-mazida minan ni'ami fashkurillah azza wa jal, wa'idha arata zawala ni'ami fakfurha. Kemudian kata beliau Al-Dr. As-Salih Fauzan hafizhahullah ta'ala, apabila engkau menginginkan bertambahnya kenikmatan-kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala kepada dirimu, fashkurillah, maka bersyukurlah engkau kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun sebaliknya, kalau kamu ingin, ya, hilang nikmat darimu, maka silakan kamu kufur nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, bersyukur atas nikmat Allah, menambahkan kenikmatan, kufur dengan nikmat Allah, dikatakan kufur, ya, dengan tadi tiga perkara, dia tidak memuji Allah ketika mendapatkan nikmat, meyakini nikmat itu datangnya dari usahanya dia, bukan dari Allah. Kemudian dia menggunakan nikmat tadi pada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini namanya kufur nikmat. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, berkaitan dengan doa Syekh Muhammad Al-Wahhab Allah Ta'ala dengan mendoakan agar orang-orang yang mempelajari enam tulisan beliau ini diberikan dan menjadi hamba-hamba yang bersyukur ketika mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah yang mungkin bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, terkhusus bagi saya pribadi, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menggolongkan kita dari orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhkan kita dari orang-orang yang mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naktabi ilahuna subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.